Assalamualaikum الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حاضرين أنا أقول santri yang sama-sama berbahagia serta jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam yang mulia ini di malam Jumat kita akan memulai pelajaran kita secara bersama-sama yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Yang mana sebelumnya pengajian kita berkaitan dengan ulumul hadis kita cukupkan untuk sementara, dan pada malam ini kita akan memulai dengan Sirah Nabawiyah insyaallah. Dan saya diamanahkan sebuah buku yang berjudul Tarhiqul Mahdum, ya, karya dari Fadilah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Buku ini termasuk salah satu buku sirah yang pada saat sekarang ini salah satu pegangan, ya, di kalangan umat muslimin. Dan dari sekian banyak sirah, diantaranya yang kemudian yang kita kenal misalnya Sirah Ibnu Hisyam dan sebagainya, karena ini merupakan sirah yang baru ditulis pada akhir-akhir ini, dengan keunggulannya bahwa bahasa yang digunakan lebih dekat dengan bahasa kita sehari-hari. Berbeda dengan misalnya Sirah Ibnu Hisyam yang kemudian masih menggunakan pendekatan-pendekatan riwayat. Ya, Sirah Ibnu Hisyam itu semuanya adalah riwayat, jadi merupakan seperti kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, buku kita ini Ar-Rahiqul Maktub sudah bercerita lebih ringan. Jadi dia memaparkan Sirah Nabawiyah seperti bercerita secara umum. Jadi lebih mudah untuk diresapi, untuk dipahami. Baik, dari judul ini Ar-Rahiqul Maktub. Ar-Rahiqul Maktub diambil dari salah satu ayat Yusqawna mir rahiqil maktum. Yang kemudian para ulama mengartikan ar-rahiq adalah merupakan sebuah minuman yang sangat jernih, al-khalis, ya, yang sangat jernih. Ada juga yang mengatakan bahwa ar-rahiq itu adalah nama lain dari arak untuk di surga nantinya. Kemudian al-maktum ini diambil dari kata khatamah, yaitu penutup. Jadi maksudnya ar-rahiqul maktum ini adalah minuman yang enaknya, yang harumnya, kemudian sudah sampai batas, ya, yang tanpa batas, al-maktum. Jadi inilah yang terbaik, minuman yang terbaik. Nah, berkaitan dengan minuman ini bisa didapat pada riwayat-riwayat lain. Baik, kita akan memulai pembahasan kita. Dan di buku ini dimulai dari zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, jauh sebelumnya. Jadi misalnya Mauqi'ul Arab wa Aqwamuha wa Aqwamuha. Jadi letak geografis Arab dan kaum-kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sirata an-nabawiyyah ala sahibiha salatu wassalam, bahwasanya sirah nabawiyah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil haqiqati ibaratun anir risalah allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah ini adalah sejatinya adalah hakikat dari risalah itu sendiri, hakikat dari Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena dalam pelajaran hadis kita sebelumnya kita sudah menyinggung tentang salah satu definisi dari hadis adalah bahwa yang termasuk hadis itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan setelah diutus. Jadi sirah ini adalah merupakan bagian dari risalah Islamiyah itu sendiri. Ilal mujtama'il basari basyari qawlan wa fi'lan, kepada masyarakat atau kepada manusia secara perkataan dan perbuatan. Jadi secara perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut dalam sirah ini. Wa taujihan wa sulukan, petunjuk dan akhlak. Wa qalbun biha mawazinal haya. Jadi ini adalah penyeimbang daripada kehidupan kita. Ini adalah penyeimbang dari kehidupan kita. Fabaddalal makan sayyi'atil hasanah. Dengan risalah ini, dengan risalah Islam ini yang merupakan sirah nabawiyah yang ada di dalamnya, ini menggantikan tempat kejahatan dengan kebaikan. Wa akhraja bihan nahu min adh-dhulumati ila nur. Jadi mengeluarkan manusia dari adh-dhulumat, kegelapan, kepada an-nur, kepada cahaya. Wa min ibadatil ibad ila ibadatillah, dari menyembah hamba, dari menyembah sesama hamba kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mempelajari tarikh ini, wa ghayyara majral hayat fil alamil islami, ini akan mengubah perjalanan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Walam yatim mahdari hadhihi as-suwar ar-ra'iyah. Jadi sirah nabawiyah ini tidak akan bisa hadir secara sempurna illa ba'da muqaranati bainal bi'ah, kecuali setelah kita membandingkan bainal bi'ah allati sabaqat hadhihi ar-risalah, dari lingkungan sebelum datangnya risalah ini, wa bainama alat ilaihi ba'daha. Jadi penulis mengatakan pengetahuan kita sebelum kelahiran risalah ini, sebelum kedatangan risalah Islamiyah ini dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perlu diketahui untuk membandingkan. Untuk membandingkan keadaan atau lingkungan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauqi'ul Arab. Di sini dijelaskan tentang letak geografis Arab, ya. Jadi kata-kata Arab, kalimatul Arab tanba'u an-sahari wal kifar, an-sahara wal kifar. Jadi kata-kata Arab, ketika kita mendengar kalimat Arab disebutkan atau kata-kata Arab disebutkan, maka itu bermakna padang pasir, ya, as-sahara. wal ardul mujib al ardu al mujniba allati la ma'a fiha wala nabat, tanah yang tandus yang tidak mempunyai air dan juga pepohonan. Wa qad atlaqa hadha al-lafzu mundu aqdamil usur ala jaziratil ard. Jadi lafaz Arab ini sejak dahulu kala dinisbahkan kepada jazirah Arab, ya, jazirah Arab, kepulauan Arab, maksudnya letak geografisnya Arab waktu itu. Kama atlaqa ala qaumun qatanu tilkal ard wa taqaduha mautinan lahum. Jadi selain terhadap daerahnya disebutkan sebagai daerah Arab, juga terhadap orang-orang yang tinggal di daerah tersebut juga disebut dengan orang Arab atau kaum Arab. Kemudian wal jaziratul Arab ahammiyatun baligha min haythu mawqi'uha. Jadi jazirah Arab ini mempunyai kepentingan yang sangat tinggi dari segi letak geografisnya. Karena kenapa? Fa innaha fi wada'aha ad-dakhili. Jadi keadaan dari dalam jazirah Arab ini mahatatun bis-sahara war-rimal min kulli janib. Jadi ini dikelilingi oleh padang pasir dari semua penjuru. Mingkul janib, jadi semua penjuru. Wali ajli hadzal wada' sarat jaziratu husnan mani'an lam yastati al-ajanib ay yahtalluha wa yabsutu 'alayha sayfaratuhum wa nufuduhum. Jadi dengan keadaan ini yang dipenuhi dari segala penjurunya dengan padang pasir, ini menyulitkan bagi siapa saja yang berusaha untuk menjajahnya, berusaha untuk mengambil alih tempatnya. Walidzalika nara sukkanu jaziratu ahraran fi jami'i syu'un mundu aqdamil usur. Jadi dengan keadaan ini kita melihat bahwa penduduk Arab ini sejak dahulu kala sudah merupakan bangsa yang merdeka. Jadi tidak pernah mendapat pendudukan dan penjajahan. Ma annahum kanu mujawirina li imratoriyatain azimatain lam yakun yastati'una daf'u hajamatihima laula hadha as-saddul mani'. Meskipun jazirah Arab ini dikelilingi oleh dua imperator yang sangat besar, ya. Jadi meskipun adanya kerajaan yang besar ini, tidak bisa keduanya mengambil alih tempat ini karena keadaan geografis tadi. Wa amma binisbati ilal kharij fa innaha taqa'u bainal qarratil ma'rufa fil 'alamil qadim. Tapi dari segi dari luar, kalau dilihat dari luar, ini Arab ini terletak di antara benua-benua, ya, benua-benua. Wa naltaqi bihi barran wa bahran. Jadi terdapat akses dari darat dan dari laut. Fa inna nahiyatash shimaliyah al-ghardiyah. Dari sisi selatan barat. Selatan barat itu berarti dari tenggara, ya. Dari tenggara babu litukuli fi qarat Afrika, Afrika. Jadi dari sisi tenggaranya ini adalah tempat masuk ke benua Afrika. Jadi kira-kira dari sekitar Palestina. Dari Palestina ini bisa tembus darat menuju ke Mesir. Dari Mesir kemudian sudah bisa tembus menuju ke Sudan dan negara-negara Afrika yang lain. Terus dari sisi timur, nah ini ada bisa menuju malah ke daerah-daerah Ajam. Yang dimaksud dengan Ajam biasa ini adalah daerah-daerah barat, ya. Wa min thamma Asia al-Wusta wa junubiha wa syarqil ba'id. Dan juga daerah-daerah Asia. Ya. Kan misalnya Iran, Irak, ini masuk Asia. Jadi secara darat ini bisa mengambil semua menjadi tempat masuk di daerah Jaziratul Arab. Baik. Wali ajli hadha al-wada al-jibrafi kana shimal jazirati wa junubiha mau'idan lil umam. Karena letak geografis ini menjadikan daerah Arab ini tempat lalu lalangnya berbagai jenis umat. Ya. Jadi ini adalah jalur, ya, jalur dari berbagai umat, bisa dari umat Afrika, Asia dan Ajam, ya. Jadi disinilah kemudian tempat markazan litabadul tijara wasthaqafa wasdiana walfunun. Ini adalah pusat pertukaran secara perdagangan, wasthaqafa kebudayaan, wadiyana dan agama-agama serta seni al-funun. Jadi ini memang secara geografis sangat strategis. Kemudian ini dari sisi letak Arab. Kemudian selanjutnya adalah aqwamul Arab, kaum-kaum Arab. Di sini akan dijelaskan asal usul dari kaum Arab itu. Yang pertama, wa amma aqwamul Arab faqad qasama al muarrifun ila thalathati aqsam. Jadi kaum Arab menurut para ahli sejarah ini terbagi menjadi tiga bagian atau tiga kelompok. Bihasbi thalathati allati yanhadiruna minha. Dan pembagian ini sesuai dengan asal usul, ya, asal usul berkembang biaknya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan al-Arabul Ba'idah, al-Arab al-Ba'idah. Wahum al-Arab al-Qudama alladzina inqaradu tamaman walam yumkinul husulu ala tafasili kafiyati an tarikhihim. Jadi Arab al-Ba'idah ini adalah Arab yang sudah sangat lama, Arab kuno, yang memang sudah, artinya sudah lenyap, ya. Walam yumkinul husul ala tafasil, ini tidak mungkin lagi didapatkan tentang detail-detail dari kaum-kaum ini. Misalnya kaum Ad, ya, terus kaum Samud dan selebihnya. Kemudian ada juga disebut dengan al-Arab al-Aribah. Al-Arab al-Aribah. Wahum al-Arab al-Hadira qalbi yasjub bil ya'ruf. Jadi yang disebut dengan Arab al-Aribah ini yang mempunyai asal usul dari namanya Yasjub bin Ya'ruf bin Qahtan. Bin Qahtan wa tusamma bil Arab al-Qahtaniyah. Biasa juga disebut dengan Arab Qahtaniyah, ya. Disebut dengan Arab Qahtaniyah. Ada juga al-Arab al-Musta'ribah. Al-Arab al-Musta'ribah. Wa hiya al-Arab al-Munhadira min salbi Ismail alaihi salam. Nah, al-Arab Musta'ribah ini yang mempunyai asal usul dari Ismail alaihissalam, wa tusamma bil Arab al-Adnaniyah, ya. Jadi dari sinilah nanti asal usulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari al-Arab al-Mustaribah. Jadi kita langsung ke Arab Mustaribah, bagaimana kisahnya, mulai dari kisahnya awal-awal terbentuknya klan ini atau grup-grup ini. Wa ammal 'arab al-musta'riba fa aslu jaddihim al-a'la wa huwa sayyidina Ibrahim alaihi salam. Jadi nenek moyang dari Arab musta'riba ini adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salam, dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, min biladil Iraq. Jadi asalnya Nabi Ibrahim ini dari negeri Irak sekarang. Min madinati yuqalu laha Ar, dari kota yang diberi nama Ar. Al-Syati'il Gharbi min Nahri Al-Firat, dari sebelah barat, ya, sebelah barat Sungai Efrat, dari sebelah barat Sungai Efrat. Jadi disinilah kampungnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di samping Sungai Efrat di sebelah baratnya, di Irak. Bilqarbi minal Kufa, yang lebih dekat dengan Kufa. Waqad ja'at al-hufriyat wat-tanqibat bi tafasil wasi'ah an hadhihi al-madinah. Sekarang ini banyak penggalian-penggalian untuk menggali dari situs-situs sejarah dari tempat tinggal Ibrahim alaihissalam. Wa ma'lum, sebagaimana kita ketahui, anna Ibrahim alaihissalam hajara minha ila Haran au Harran au Harran. Ibrahim alaihissalam ini berhijrah ke daerah Harran atau Hiran, wa minha ila Palestin, dan juga ke daerah Palestin. Irak, Palestin, berjalan kaki lumayan jauh. Fattakhadhaha qa'idatul lidawa. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadikan Palestina ini sebagai pusat dakwah beliau. Ya. Wa kanat lahu jawlat fi arja'iha wa arja'i ghayraha min al-bilad. Jadi Nabiullah Ibrahim ini banyak sekali berkeliling-keliling dari daerah ke daerah. Wa fi ihda hadhil jawlat ata Ibrahim alaihissalam ala jabbarin minal jababira. Ya. Disebutkan di sini bahwa Ibrahim pernah mendatangi sebuah daerah yang mempunyai raja yang sangat kuat. Wa ma'ahu zaujatihi Sarah, bersama dia istrinya Sarah. Kemudian di sini di catatan kaki dikatakan bahwa yang dikatakan daerah kuat ini, yang mempunyai raja yang kuat ini adalah Fir'aun. Jadi Ibrahim pernah mengunjungi Fir'aun, berarti dari Palestina dia ke Mesir. Sekarang perbatasan Palestina juga sama Mesir. Jadi dia datang ke daerah ini bersama istrinya Sarah. Wa kanat min ahsanin nisa. Jadi Sarah ini adalah wanita yang sangat, bagaimana menggambarkannya? Dia adalah dari segi takwa, pokoknya wanita yang baik. Fa arada dzalikal jabbar ay yaqida biha. Jadi konon katanya bahwa Fir'aun ini kan adalah nama dari raja-raja dari yang menguasai Mesir pada waktu itu. Kita melihat dari Fir'aun 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah laqab atau gelar kerajaan yang diberikan kepada raja-raja yang menguasai Mesir. Yang termasuk dengan Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, dalam sejarah dikatakan bahwa dia adalah Fir'aun yang kedua. Nah, yang Fir'aun yang bertemu dengan Ibrahim ini saya tidak tahu dia ini Fir'aun yang keberapa. Al-Muhim, Fir'aun ini setiap orang yang datang ke tempatnya membawa istrinya, maka dia akan diambil istrinya ini. Lalu dalam kisahnya ini dikatakan bahwa sini bukan di sini kisahnya ya. Dikatakan bahwa ketika beliau di Mesir Ibrahim alaihissalam ini ditanya. Bahkan Ibrahim sebelumnya juga sudah mendengar bahwa raja Mesir ini akan mengambil siapapun yang mempunyai istri yang cantik, yang baik. Lalu datanglah Ibrahim, Firaun mengatakan bahwa saya akan mengambil istrimu. Lalu apa kata Ibrahim? Dia bukan istri saya. Kata Ibrahim, dia bukan istri saya. Dia adalah saudari saya. Ya, begitu dalam kisahnya. Lalu tidak jadilah raja ini mengambil Sarah. Bahkan raja ini mengatakan dia diberi hadiah seorang budak wanita namanya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar berasal dari kerajaan Fir'aun, dari Mesir. Beginilah asal muasalnya. Kemudian waraja Ibrahim ila qaidati fi Palestin. Kemudian dari Mesir, kemudian Ibrahim kembali ke Palestin. Tsumma razaqallahu taala min Hajar ibnat Ismail. Jadi karena awalnya yang diberikan budak ini adalah Sarah, lalu Sarah memberikan Sarah memberikan Hajar kepada Ibrahim. Ya. Sarah memberikan Hajar kepada Ibrahim karena sudah menjadi milik Ibrahim, maka halal bagi Ibrahim. Kemudian summa razaqallahu taala min Hajar ibnu Ismail. Lalu dari Hajar ini Allah Subhanahu wa taala melahirkan Ismail. Wa sara sababan li ghirati Sarah, dan ini adalah merupakan sebab cemburu. Ya, li ghirati Sarah hatta alja' Ibrahim ila nafi Hajar ma'a waladaha ar-radi'. Sampai yang mengharuskan Ibrahim untuk mengusir, istilahnya membawa Sarah bersama anak yang masih bayi, waladaha ar-radi', yang masih menyusui. Wa qaddama bihi ma Ibrahim alaihissalam ila al-Hijaz. Maka Ibrahim dari Palestina membawa Hajar dan Ismail yang masih kecil ini ke daerah Hijaz. Ya, daerah Hijaz yang kemudian sekarang ini disebut dengan Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Daerah Saudi. Al-Hijaz. Wa askanahuma biwadin ghairi zar'in inda baitillahil muharram. Alladhi lam yakun idzaka illa murtafi'an minal ardi qarrabi'ah. Jadi Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar dan Ismail di satu tempat yang tidak ada penghuninya. Jadi daerah itu, Hijaz waktu itu belum berpenghuni. Kemudian Ibrahim hanya meletakkannya di daerah yang agak sedikit membukit, ya, murtafian, yang agak sedikit tinggi. Ta'tihi suyul fa'akhadha an yaminihi wa shimalihi. Yang kemudian itu adalah bekas banjir. Ya, ternyata daerah itu adalah bekas banjir, ada gundukan-gundukan, lalu disitulah diletakkan Sarah. Fa wada'ahuma inda dawhatin fawqa zamzam fi 'ala al-masjid. Jadi meletakkan di yang sekarang ini adalah merupakan sumur zamzam. Disitulah diletakkan Siti Hajar dan Ismail yang sekarang merupakan tempat sumur zamzam. Walaysa bi Makkah yawma idzin ahad, dan tidak ada seorang pun waktu itu di Makkah. Walaysa biha ma, dan tidak ada air. Fawada indahuma jaraban fihi tamar. Dan Ibrahim menyisahkan sebuah kantung, ya, yang digantungkan berisi tamar, kurma. Wasyaqa fihi ma, dan sebuah kantong kulit berisi air. Wa raja'a ila Palestin. Kemudian beliau kembali ke Palestin. Walam tandi ayyam hatta nafidaz zad wal ma. Dan tidak lama kemudian habislah bekal dan juga air. wa hunaka tafajjarat bi'ru zamzam bi fadillah fa sarat lahumā qūtan wa balagan ilahin wal qiṣṣatu ma'rufan bi tūliha. Dan setelah itu kita tahu semua kisahnya, muncullah sumur zamzam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zamzam tersebut maka dia kemudian mempunyai bekal hingga saat ini kita mengenal, dan ini mempunyai kisah yang sangat panjang. Dan kehidupan Ismail dan Hajar, wajaat qabilatu Yamaniyah, dengan hidupnya Ismail dan Hajar di tempat ini, ya, dengan munculnya juga tadi sumur, lalu datanglah kabilah namanya kabilah Yamaniyah, kabilah Jurhum Astaniyah, namanya kabilah Jurhum Astaniyah dari daerah Yaman. Faqatanat Makkata bi'izni min ummi Ismail, maka mereka ini tinggal di Mekah dengan izin dari ibunya Ismail, Siti Hajar. Jadi kabilah ini kemudian tinggal di Mekah dengan izin dari ibunya Ismail. Yuqal innahum kanu qabla dhalika fil awdiyati allati bi atrafi Makkah. Bahkan sebelumnya katanya kabilah ini tinggal di pinggiran Mekah. Di pinggiran Mekah. Wa qad sarahat riwayatul Bukhari annahum nazalu Makkah ba'da Ismail. Bahkan dalam riwayat Ismail Bukhari dikatakan mereka datang ke Mekah setelah datangnya Ismail. Wa qabla ayyashubba, sebelum Ismail ini remaja. Ya, sebelum Ismail ini beranjak remaja. Wa annahum kanu yamurruna bi hadzal wadi qabla dzalik. Dan ternyata daerah ini adalah merupakan tempat perjalanan mereka. Jadi kayak jalannya. Jadi mereka biasa lewat di tempat itu. Wa kana Ibrahim alaihi salam yartahil ila Makkah liyutali tarafat biha. Wa la ya'lamu bidhabt adadu hadhihi rihlat illa anna al-masadir al-mutaammida hafazat lana arba'atu minha. Jadi setelah itu kemudian Ibrahim ingin datang untuk menjenguk apa yang telah ditinggalkannya. Penulis mengatakan kita tidak mengetahui sebanyak apa Ibrahim ini datang ke Mekah. Cuman dia mengatakan sumber-sumber yang terpercaya mengatakan bahwa Ibrahim mengadakan 4 kali perjalanan, ya, menuju ke Mekah. Jadi Ibrahim ini tidak mengunjungi sama sekali Ismail dan Siti Hajar kecuali setelah Ismail ini beranjak remaja, ya, beranjak remaja. Atau bahkan di sini dikatakan wa qad dzakara fi safari taqwin anna Ismail kana akbaru min Ishaq bi 13 sana. Wa syaqul qissa yadullu ala annaha waqa'at qabla milad Ishaq li'anna al-basharat bi Ishaq dzakarat ba'da sardil qissa bi tamamiha. Jadi di sini dikatakan bahwa beliau mengunjungi Ismail itu sebelum Ishaq lahir. Dan juga ada pendapat lain mengatakan bahwa ini terjadi setelah Ishaq lahir. Dan juga di sini dikatakan bahwa jarak antara Ismail dengan Ishaq itu sekitar 13 tahun, ya. Sekitar 13 tahun. Wa hadzal qissa tatadammanu rihlatun wahida 'ala al-aqal qabla yashubba Ismail. Jadi di sini dikatakan bahwa Ibrahim mengadakan perjalanan 1 kali sebelum Ismail remaja, ya. Qabla yashubba Ismail. Jadi sebelum beranjak remaja, jadi sebelum kelahiran Ishaq. Jadi kalau misalnya antara Ismail dengan Ishaq itu 13 tahun, kira-kira Ibrahim pernah menjenguk Ismail ini ketika Ismail berumur 10 tahun atau 11-12 tahun, sekitar itu. Di sini juga dikatakan bahwa dari berbagai perjalanan itu disebutkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas marfu'an, ya. Jadi ini adalah marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Ismail alaihi salam lamma syabba wa ta'allama al-arabiyya min jurhum. Bahwa Ismail alaihi salam ketika dia remaja dan dia belajar al-arabiyya. Ketika orang Arab belajar Arab berarti kesusastraannya, ya, dari segi sastranya. Wa anfasahum wa ajabahum zawwajuhu imra'atun minhum. Karena orang Jurhum ini, kabilah Jurhum ini yang tadi yang datang ke daerah itu, ke Mekah, dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal. Dan disinilah Ismail belajar Arab kepada kabilah ini. Dan kabilah ini merasa tertarik dengan Ismail, lalu dia menikahkan dengan salah satu dari kabilah Jurhum. Dia menikahkan dengan salah satu perempuan dari kabilah Jurhum. Wa matat ummuhu. Dan pernikahan pertama ini ibunya meninggal. Wa bada li Ibrahim ayyutaliqa rabbahu. Dan setelah itu kemudian Ibrahim kemudian datang untuk menjenguknya. Faja'a ba'da hadzal zawaj. Setelah pernikahan ini, falam yajid Ismail, dan dia tidak menemukan Ismail. Fasala imratahu anhu wa an ahwalihima. Lalu Ibrahim menanyakan istrinya Ismail ini tentang Ismail dan keadaannya. Fasyakat ilaihi dayyikul aish fa awsaha an taqula li Ismail ayughayyiru atabata babihi. Lalu istrinya ini mengadu, istilahnya ya mengadu kepada Ibrahim tentang susahnya kehidupan. Fa awsaha, lalu Ibrahim mengatakan, berwasiat untuk Ismail, bilang tolong sampaikan kepada Ismail untuk mengganti kerangka pintunya, ya, untuk mengganti kerangka pintunya. Wa fahima Ismail ma arada abuhu, dan Ismail ketika datang ini, dia kemudian dari penjelasan istrinya dia mengetahui apa kemauan dari bapaknya. Fatalaqa imra'atahu tilka wa tazawwaja imra'atun ukhra. Lalu dia mentalak istrinya ini yang pertama tadi, ya. Kemudian dia menikah lagi dengan perempuan yang lain, wahya ibnatu Mudad bin Amru. Dia adalah putri dari Mudad bin Amr, adalah merupakan salah satu pemimpin dari kaum Jurhum. Jadi istrinya kedua ini adalah merupakan pemimpin dari kaum Jurhum. Sudah azan. Baik. Inilah tadi baru kita menjelaskan satu perjalanan dengan dua kali menikah. Masih ada perjalanan selanjutnya tentang Ibrahim. Kenapa perlu untuk kita mengetahui keadaan Arab dari awal, ya, asal usulnya, kemudian pianya, lingkungannya, serta sampai di mana kerusakan orang Arab secara akhlak, ya, sehingga juga kita akan mengetahui perbedaan antara sebelum dan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala ayyujirana wa yanfa'una bima'allamtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.